puji kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di tempat yang berbahagia ini yang sebentar lagi insyaallah kita akan mendapat siraman ilmu daripada ustaz kita yaitu Ustaz Murad yang datang dari Singapura. Sebagaimana telah diberitakan tadi oleh rekan kita Pak Sofyan bahwasanya daurah ini akan berlangsung di dua session. Pertama nanti akan disampaikan oleh Ustaz Murad dan dilanjutkan oleh Ustaz Arif untuk session yang kedua. Jadi kami umumkan kepada ikhwan-ikhwan ataupun ahwat yang hadir pada kesempatan hari ini di studio Hang FM, apabila nanti setelah selesai session-session ini yang disampaikan oleh masing-masing Ustaz, bila ada nanti waktu kita akan sediakan untuk tanya jawab dan diharapkan kepada ikhwan maupun ahwat untuk menuliskan semua pertanyaan di atas jari kertas dan menghantarnya ke hadapan dan akan dibacakan nanti oleh ana sendiri sesuai dengan waktu yang telah disediakan. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, kita akan langsung saja mempersilahkan Ustaz Murad untuk memulai daurah kita pada pagi hari ini. Fadhil Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa usalli wa usallimu 'ala nabiyil karim al-mab'uth rahmatan lil 'alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang hadirin hadirat dirahmati Allah sekalian, kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita dan sekali lagi pada pagi ini mengumpulkan kita di dalam sebuah majlis yang amat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu sebuah majlis ilmu, sebuah majlis zikir, mengingatkan kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan niat-niat kita adalah niat-niat yang ikhlas dan menjadikan amalan-amalan kita amalan-amalan salih yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pagi ini maudhu' daurah adalah berkenaan dengan Islam, ada berkenaan dengan agama Islam sendiri, tentang kemuliaan Islam, fadlul Islam. Apakah ada keraguan tentang Islam? Apakah ada keraguan tentang kemuliaan Islam? Tentu sekali tidak. Tetapi kita di sini insya-Allah untuk mendengarkan sesuatu tentang Islam, tentang kemuliaan Islam, sebenarnya tidak lain tidak bukan hanyalah sebagai menyahut ajakan Allah Subhanahu wa taala, iaitu agar kita saling ingat memperingati. Kerana di dalam tazkirah, dalam ingat memperingati itu, tausiah ada memberi banyak manfaat kepada orang-orang beriman. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berikanlah peringatan, kerana sesungguhnya peringatan itu memberi manfaat kepada orang-orang yang beriman. Bila kita lihat kemuliaan Islam, kita lihat sendiri tentang Islam itu, Islam itu mencakup akan semua martabat-martabat yang ada di dalam Islam. Martabat-martabat Islam ada tiga yang disebutkan di dalam hadis yang masyhur, iaitu hadis Jibril, di mana Jibril AS datang berjumpa Rasulullah AS dan bertanyakan kepada Rasulullah AS tentang asas-asas rukun-rukun agama ini. Ditanyakan tentang Islam, apa dia? Kemudian Nabi SAW menjawab, Islam dengan rukun-rukun Islam yang lima yang kita ketahui. Kemudian ditanyakan tentang iman, kemudian dijawab oleh Nabi SAW tentang rukun-rukun iman yang enam yang kita ketahui. Dan kemudian ditanyakan tentang ihsan, Maka Nabi SAW pun telah menjawab tentang ihsan. Dan ihsan sebagaimana dalam hadis tersebut terdapat dua martabat. Yang pertama adalah anta'budallaha ka'annaka tarah, iaitu engkau apabila menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan martabat kedua, fa illam takun tarahu, kalau kamu tidak dapat melihat Allah, fa innahu yarak, maka sesungguhnya ketahuilah bahawa Allah Subhanahu wa taala melihat engkau. Jadi kalau kita menerangkan atau berbicara tentang Islam, kemuliaan Islam, kita maksudkan Islam yang tiga ini, termasuknya iman, termasuknya ihsan. Jadi kita nak bicarakan tentang kemuliaan Islam. Bila kemuliaan Islam itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, oleh Rasulullah SAW dalam hadis, kita dapati bahawa kemuliaan Islam itu terdapat di dalam tiga perkara yang utama. Yang pertama, bahawa Islam itu mulia, Islam itu mempunyai kelebihan sebagai sendirinya, yakni sebagai Islam itu sebuah agama. Maka Islam itu mulia di atas segala agama-agama lain, dia melebihi agama-agama yang lain. Dan kalau kita lihat kelebihan Islam pula daripada sudut yang kedua adalah kemuliaan Islam, kelebihan Islam ke atas ahlinya, kepada orang-orang Islam, kepada orang-orang yang beriman. Kita akan dapati dalam hadis-hadis, dalam ayat-ayat Al-Quran Al-Karim tentang kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para penganut Islam. Dan yang ketiga, kemuliaan Islam itu juga terletak kepada umat Islam, umat yang Allah SWT telah bebankan untuk memikul dan menegakkan agama Islam ini. Jadi sebagai umat, umat Islam itu hebat, mulia dibandingkan dengan umat-umat agama yang lain. Ini insyaAllah kita akan terangkan dalam waktu yang diberikan itu sedikit sebanyak tentang bagaimana kemuliaan Islam di dalam tiga perkara yang ini. Jadi berkenaan dengan Islam itu sendiri, kita dapati bahawa Islam itu mulia sebagai agamanya sendiri, sebagaimana yang terdapat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Artinya, pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kamu agama kamu, dan aku telah mencukupkan nikmatku atas kamu, dan aku telah redha bahawa Islam itu sebagai agama kamu. Ayat ini ayat yang hampir-hampir yang terakhir yang turun daripada Al-Quran Al-Karim, diturunkan pada hari Arafah, tahun Hajjatul Wada', pada hari Jumaat, pada sebuah hari yang amat dimuliakan oleh Allah SWT dalam satu pertemuan, satu ijtimak yang amat besar. Maka Allah SWT pun menurunkan ayat ini, memberikan berita yang amat gembira kepada Nabi-Nya dan juga kepada para sahabat, kepada umat Islam seluruhnya. Maka Allah SWT menerangkan dalam ayat ini bahawa Islam itu mulia. Bagaimana? Pada hari ini, akmaltu lakum dinakum, aku sempurnakan untuk kamu agama kamu. Jadi kita mempunyai agama, iaitu agama Islam yang telah disempurnakan, iaitu agama yang tidak ada lagi tambahan di dalamnya. Kalau ada seseorang yang nak mencari satu lagi tambahan, apa lagi yang kita boleh dapat lagi, ada lagi ekstra lagi dalam Islam, saya nak lebih lagi, ini tak cukup lagi, dia tidak akan dapat bertemu dengan satu tambahan pun di dalam Islam. Kerana Allah SWT telah melengkapkan ikmal agama Islam ini untuk kita. Berbeza dengan agama-agama lain yang sebelum Islam ataupun yang datang selepasnya, kita dapati bahawa ada lagi yang kurang di dalam agama tersebut. Ada lagi yang tidak dapat memuaskan golongan-golongan tertentu. Berkenaan dengan agama tersebut. Tetapi untuk Islam, janji Allah SWT, kelebihan yang Allah SWT berikan, kemuliaan Allah SWT berikan kepada agama ini adalah dia telah melengkapkan untuk kita agama kita ini. Dan kemudian Allah SWT berfirman, wa'atmamtu 'alaikum ni'mati, maka dengan itu aku telah mencukupkan untuk kamu nikmatku. Nikmat yang Allah SWT berikan kepada kita, yang disebutkan sebagai cukup juga, tamam, merupakan yang utama sekali adalah nikmat-nikmat agama. Agama kita penuh dengan kenikmatan, penuh dengan kebaikan, yang menyukakan, mengembirakan orang-orang yang menganut agama Islam. Mereka dimuliakan oleh Allah SWT dengan nikmat-nikmat beragama. Dan kalau kita lihat, agama itu terbagi kepada beberapa perkara. Kalau kita lihat agama itu, yang penting sekali apa? Akidahnya. Daripada sudut perkara dalam i'tiqad, keyakinan, Allah SWT telah lengkapkan agamanya. Allah SWT telah cukupkan nikmatnya di dalam perkara tersebut. Dan juga kita ada satu lagi nikmat, iaitu nikmat yang disebutkan sebagai nikmat duniawi, ya, nikmat dalam kehidupan. Allah SWT telah cukupkan, Allah SWT telah berbangga-bangga dengan nikmat itu kepada orang-orang Islam. Dan Allah SWT menutup ayat tersebut, وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَ, dan aku telah redha agama Islam itu sebagai agama kamu. Maka jika kita renungkan ayat ini, kita dapati bahawa Allah SWT menyebutkan nikmat-nikmatnya kepada kita, menyebutkan bahawa agama itu dimuliakan, agama ini diredai oleh Allah SWT, maknanya Allah SWT senang dengan agama ini. Segala-galanya yang berkenaan dengan agama ini, yang datang daripada Allah SWT, yang dibawa oleh Rasulullah SAW, semuanya diredai oleh Allah SWT. Bermakna kita sebagai penganutnya, kita sebagai ahlinya, kita juga mesti redha dengan agama Islam ini. Ya, akan kita terangkan jika sempat berkenaan bagaimana kita berhadapan dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala dengan kemuliaan beragama Islam ini. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala juga menerangkan dalam firman lain bahawa agama Islam ini adalah satu agama yang wasatan, iaitu ditafsirkan oleh ulama sebagai adalan khiyaran. Kita adalah umat yang wasat, yang adil, yang pertengahan, tidak ke kanan sangat dan tidak ke kiri sangat, tapi di tengah-tengah dalam seluruh aspek agama ini. Dalam akidahnya, dari pertengah-tengah, dia tidak melampau di dalam beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kan menjadikan Allah Subhanahu Wa Taala itu sebagai objek cintanya, asmaranya, seperti sebagian orang contohnya, ataupun dijadikan Allah Subhanahu Wa Taala itu sebagai seperti makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang lain, sebagaimana terdapat di dalam agama-agama lain, menjadikan Allah Subhanahu Wa Taala itu mempunyai anak dan sebagainya, seperti di dalam agama-agama lain, ataupun punya sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Di pertengahan. Dan juga di dalam aspek seperti syariat, kita dapati bahawa umat ini adalah umat yang pertengahan. Hukum ahkam Islam semuanya pertengahan. Walaupun mungkin di situ terdapat perkara hukum ahkam yang mungkin berat, mungkin agak keras dan sebagainya, tetapi sebenarnya ia merupakan hukum ahkam syariat yang pertengahan. Itu mungkin akan diterangkan jika kita kaji akan hukum-hukum fiqah daripada permulaan kitab Taharah sampai akhir kitab Jinayat dan sebagainya, sampai-sampai dalam bab-bab seperti berperang, jihad dan sebagainya. Kita dapati hukum agama Islam semuanya pertengahan dan yang terbaik. Allah SWT telah berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan liyakunu takunu syuhada 'alan nas. Dan demikianlah kami telah jadikan kamu umat yang wasatan, yang adil, yang terbaik, supaya kamu jadi saksi atas manusia kelak. Satu kemuliaan kita jadi saksi atas orang ramai, atas umat-umat lain, bahawa kitalah contoh untuk mereka, kitalah hujah atas mereka. Sebagaimana Allah SWT bila memuliakan para malaikatnya, Allah SWT juga memuliakan daripada orang-orang beriman ni, orang-orang yang utul ilm, bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Syahidallahu annahu la ilaha illa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah SWT telah menyaksikan, dan juga para malaikatnya, dan juga orang yang mempunyai ilmu, bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah SWT, qa'iman bil qist, berdiri dengan adil. Jadi demikian, bila kita di dalam ayat tersebut dikatakan supaya kita menjadi saksi atas umat-umat lain, atas para, atas manusia, maka itu satu kemuliaan bagi kita. Dan Allah menyebutkan sebuah sifat yang terdapat di dalam agama kita ini, dalam umat ini, dia lain daripada yang lain. Kelebihannya adalah dia adalah ummah, ummah wasatan. Kemudian di dalam ini terdapat beberapa hadis-hadis daripada sunnah-sunnah Rasulullah SAW, bagi terujuk di dalam kitab Fadlul Islam oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Ada terdapat hadis yang berbunyi daripada Rasulullah SAW, matalukum ومثل أهل الكتابين كمثل الرجل استأجر أجراء فقال من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قراط فعملت اليهود. Artinya, perumpamaan kamu, yani umat Islam, dan perumpamaan Ahlul Kitabain, yani Yahudi dan Nasrani, adalah seperti seorang lelaki yang mengambil upah orang-orang bekerja bertugas untuknya. Lalu dia berkata, siapa yang mau bekerja denganku, untukku, daripada waktu subuh, waktu pagi sampai pertengahan hari. Maka orang-orang Yahudi pun datang dan mereka pun bekerja, dan upahnya qirat, satu qirat. Satu, kalau kita letakkan satu perumpamaan lah, di dalam hadis terdapat qirat tu makna satu gunung Uhud. Tapi kita kalau ambil dalam hadis ini, satu pembayaran ataupun satu upahan. Kemudian Yahudi, satu umat sebelum umat kita ini, datang dan bekerja. Baik. Kemudian orang lelaki tadi yang mengupah orang ramai pun berkata, siapa pula yang mau bekerja denganku? Man ya'malu li min nisfin nahari ila salatil asr. Yang bekerja denganku daripada tengah hari itu sampai waktu salat asar. Maka siapa datang? Orang-orang Nasrani datang, dan mereka pun bekerja daripada setengah hari sampai solat asar, ala qirat, juga dengan upahan yang serupa. Kemudian orang tersebut berkata pula, wa man ya'malu li min al-'asri ila an taghiba asy-syamsu ala qiratain, siapa yang mau bekerja denganku daripada waktu asar sampailah matahari terbenam, sampai waktu maghrib, dengan upahan dua kali ganda. Fa antum hum, kata Rasulullah SAW, maka kamulah mereka, kamulah yang bekerja dengan waktu yang singkat tapi dengan ganjaran yang berlipat kali ganda. Fa ghadibatil yahudu wan nasara, maka orang-orang Yahudi dan Nasrani rasa marah. Wa qalu, mereka berkata, malana aktsaru amalan wa aqallu ajran, kenapa kita bekerjanya lebih tetapi upahnya sedikit? Qal hal naqastukum min haqqikum syai'a, apakah aku telah mengurangkan daripada hak kamu sesuatu pun? Qalu la, mereka berkata tidak. Qal dzalika fadli utihi man asya', itulah fadli, kelebihanku yang aku ingin berikan kepada siapa yang ku kehendaki. Jadi di dalam hadis yang sahih ini terdapat kelebihan kemuliaan Islam sebagai sebuah agama, di mana kita dapati umat Muhammad SAW ini umat yang terakhir, yang kebelakang. Tetapi bekerja sekejap sahaja, namun dimuliakan Allah SWT dengan ganjaran yang berlipat kali ganda. Dan kenapa demikian? Adakah ia satu ketidakadilan? Adakah satu penganiayaan? Jawabnya tidak. Allah SWT telah memilih agama Islam ini dan memuliakannya. Zalika fadli utihi man asya, itulah kelebihanku yang aku berikan kepada siapa yang aku kehendaki. Dan Allah SWT ingin menghendaki memberikan kemuliaan kepada agama ini. Maka dengan itu kita dapati kemuliaan Islam itu terletak bukan hanya kepada ahlinya, maknanya orang-orangnya. Kita kena yakin bahawa agama kita ini, agama Islam ini, dengan sendirinya agama yang mulia. Walaupun apa yang kita mungkin lihat, walaupun apa yang mungkin kita dengar, yang kita rasakan daripada penganut-penganutnya di sana, di sini, di timur dan di barat, permasalahan-permasalahan umat. Tetapi sekurang-kurangnya kita bila dengar akan hadis-hadis seperti ini, kita rasa sayang, kita rasa cinta, kita rasa bangga dengan agama kita. Itu adalah satu kemuliaan yang Allah SWT berikan pada umat ini. Kemudian di dalam hadis yang lain, Nabi SAW telah bersabda, adallallahu anil jum'ati man kana qablana, Allah SWT telah menyesatkan Jumaat ini daripada orang-orang sebelum kita. Fakana lil yahudi yaumus sabt walin nasara yaumul ahad, maka untuk orang-orang Yahudi mereka tak jumpa hari Jumaat ini, maka mereka pun berhari raya pada hari Sabtu. Dan orang-orang Nasrani juga cari-cari tak jumpa hari Jumaat ini, dan mereka disesatkan oleh Allah SWT, maka mereka mengambil hari raya mereka pada hari Ahad. Faja'allahu bina fahadana li yaumil Jumaat, maka Allah SWT datang kepada kami dan memberikan dan menunjukkan kami hari Jumaat. Wa kadzalika hum tab'un lana yaumal qiyamah. Maka dengan demikian mereka-mereka itu, yakni Yahudi dan Nasrani, akan mengikut kita pada hari kiamat, yakni di belakang kita. Nahnul akhirun min ahli dunya wal awwaluna yaumal qiyamah. Kami adalah yang kebelakang di dalam ahli dunia, tetapi kamilah yang pertama, yang awal di hari kiamat. Satu kemuliaan yang Allah SWT berikan kepada umat Islam ini. Jadi di sini kita dapati bahwa Allah SWT menyesatkan orang-orang Yahudi dan Nasrani daripada hari yang sepatutnya mereka ambil sebagai hari raya mereka, hari rehat mereka di dalam seminggu. Yakni Allah SWT perintahkan mereka supaya berhari raya pada hari Jumaat. Tetapi Allah SWT dengan sengaja menyesatkan mereka dengan hikmah dan kebijaksanaan Allah SWT. Yakni mereka semuanya sebagai satu umat tak jumpa hari Jumaat, tak dapat hidayah untuk jadikan hari Jumaat sebagai hari raya mereka. Satu umat sekali sesat. Bukan satu auditorium, bukan satu masjid, tapi ada masjid lain juga yang dapat hidayah. Ini semua satu umat tak jumpa hari Jumaat. Begitu juga dengan Nasrani. Patutnya belajar daripada kesilapan orang lain pun sama juga, kerana Allah SWT ingin mereka tidak terjumpa dengan hari Jumaat sebagai hari raya mereka. Maka Allah SWT sebenarnya ingin memuliakan umat Islam, ingin memuliakan agama Islam itu. Maka Allah SWT rupa-rupanya memberikan hidayah petunjuknya pada hari Jumaat ini kepada umat Islam ini. Dengan itu nampak kemuliaan. Maka kita bersyukur dengan kemuliaan yang Allah SWT berikan kepada agama Islam ini. Maka Allah SWT berikan kita petunjuk pada hari Jumaat. Dan kalau kita lihat dalam satu minggu itu, hari mana yang datang dulu? Hari Jumaat dulu, kemudian hari Sabtu, dan esoknya lagi baru hari Ahad. Kita yang datang terakhir, tapi hari raya kita adalah yang pertama. Kemudian besoknya baru mereka, lusanya baru mereka. Begitu juga di hari kiamat, kitalah yang dahulu akan dihisab oleh Allah SWT, dan kita yang akan rehat daripada kedahsyatan padang mahsyar, dan juga kitalah yang akan memasuk syurga dahulu. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang pertama syurga, pintu-pintu syurga itu dibuka untuknya. Ya ana awwalu man tuftahu abwabul jannah, tuftahu lahu abwabul jannah. Aku lah orang yang pertama pintu-pintu syurga itu dibukakan untuk aku. Jadi itu kemuliaan yang besar yang Allah SWT berikan kepada agama Islam ini dan kepada umat Islam ini. Cuma kalau sebagai faedah, kita tahu bahawa berkenaan dengan hari Sabtu dan hari Minggu itu bukanlah maknanya mereka telah diletakkan hari Jumaat sebagai satu dalil untuk dijadikan hari raya mereka, tetapi mereka berdegil ataupun mereka berijtihad kemudian mereka tersilap. Tidak. Ia adalah satu takdir daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengah terangkan tentang bab nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada orang Islam, dan sebaliknya Allah Subhanahu Wa Taala dengan kebijaksanaannya tu menghinakan dan merendahkan orang-orang lain. Baik, sebab itu di dalam masalah ijtihad ini ada yang betul, yakni menepati kebenaran. Ya, mereka tentu sekali akan dapat pujian. Tetapi ada yang berijtihad dalam sesuatu masalah itu tetapi dia tidak mendapati kebenaran. Dan di dalam hal ini mereka kadang-kadang mendapat celaan, kadang-kadang mereka tidak mendapat celaan. Mereka mendapat celaan jika ijtihad mereka tu ijtihad yang cacat, tidak cukup syaratnya misalnya, yakni mungkin ada ilmu tapi ijtihadnya ada mengikut hawa nafsu, ada ta'asub di situ, maka jika itu berlaku, kesilapan itu akan dicela di dalam agama. Tapi kadang-kadang tidak, ijtihad itu ijtihad yang benar tapi tidak menepati kebenaran, Allah SWT tidak menunjukkannya kepada kebenaran, maka apa berlaku? Ia tidak dapat, ia tidak dapat celaan. Tetapi daripada sudut bahasa, ya, kita tetap cakap bahawa ialah satu kesesatan. Ia satu kesesatan. Baik, ia tetap semestinya kesesatan itu satu perkara yang negatif dan dihina. Dan mendapat dosa dan sebagainya. Baik. Kemudian berkenaan dengan ataupun tambahan daripada nas-nas berkenaan dengan kemuliaan Islam ini, ada sesuatu karakteristik yang dimiliki oleh ahli-ahli Islam yang tidak terdapat pada penganut agama-agama yang lain, iaitu mereka tidak merasa ragu-ragu di dalam menganut agama Islam ini. Di dalam akidahnya mereka tidak ragu-ragu, di dalam usul-usulnya mereka tidak ragu-ragu, dalam amalan-amalan ibadahnya mereka tidak ragu-ragu. Jika datang kepada mereka perkara yang mungkin mengelirukan, syubhat-syubhat yang samar-samar, mudah bagi mereka untuk menolak, kerana ahlinya, yakni orang-orang yang beriman ini mempunyai kemuliaan yang Allah SWT berikan, iaitu kekuatan ilmu, kekuatan burhan, cahaya yang menunjukkan mereka mana-mana yang tidak benar daripada yang benar. Maka Allah SWT telah memerintahkan Rasulullah SAW untuk mengiklankan bahawa beliau tidak ragu-ragu dalam agama ini. Meskipun kalau kamu wahai orang-orang musyrikin ragu-ragu terhadap apa yang ku bawa ini, terhadap agama ku ini, terhadap akidah aku ini, terhadap tauhid ku ini, tapi aku tidak ragu-ragu. Aku merasa mulia dengan agama ini. Maka Allah SWT berfirman, Qul ya ayuhan nas in kuntum fi syakin min dini fala a'budu alladhina ta'buduna min dunillah walakin a'budu Allah alladhi yatawaffakum. Wahai manusia, jika kamu merasa ragu-ragu terhadap agamaku ini, maka sesungguhnya aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Hanya saja aku menyembah Tuhan Allah yang akan mematikan kamu sehingga akhir hayatnya. Jadi maknanya di dalam ayat ini ada syubhat-syubhat yang diberikan daripada musuh-musuh Islam pada Rasulullah SAW, pembawa agama ini. Betul ke agama yang kamu bawa ini? Kamu benar ke tauhid ni benar? Benar ke wahyu yang kamu dapat ni Tuhan kau betul ke dan sebagainya? Akidah kamu benar ke tidak? Jadi mereka meletakkan keraguan-keraguan di dalam agama Rasulullah SAW. Satu cabaran. Maka oleh kerana Allah SWT telah muliakan Islam, Allah SWT telah muliakan umatnya, Allah SWT juga telah memuliakan ahlinya, maka ahlinya akan apa? Akan rasa tegas dan rasa tetap. Sahabat di dalam agama mereka, jika benar-benar dia mengikut agama Allah SWT ini. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Agamaku adalah agama tauhid. Aku tidak rasa ragu-ragu. Maka dengan itu untuk kita mendapatkan ketetapan di dalam agama, tidak bergoyang ke sini, goyang ke sana. Orang tu kata begini, kita pun ya betul juga. Sebelah sana pula orang kata begitu, kita kata agaknya juga. Yang itu tadi tu pun macam salah, besok lusa begitu, besok sebegini. Macam-macam dakwah, macam-macam diayat yang yang ada di medan sekarang ini. Bagaimanakah seseorang itu boleh selamat daripada syubhat-syubhat? Tidak lain dengan tidak bukan, ia akan lebih kuat dengan dia beristiqamah, beramal dengan agama Islam ini dengan sesuatu amalan yang konsisten, satu amalan yang mengikut akan landasan-landasan yang ditetapkan oleh syarak, yang mana mereka tidak akan sesat selama-lamanya. Agama Islam yang diredai oleh Allah SWT. Apakah agama Islam ini yang diredai oleh Allah SWT? Adakah semua di dalam Islam ataupun yang mengaku Islam itu diredai oleh Allah SWT? Tidak. Yang diredai oleh Allah SWT daripada agama Islam ini adalah agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yang disampaikan dengan fahaman para sahabat Rasulullah SAW. Kerana agama ini, kata Rasulullah SAW, ini akan berpecah. Banyak pecahannya. Semuanya kata dia Islam, tetapi semuanya salah, melainkan yang satu. Semuanya ke neraka melainkan yang satu. Yang satu itulah yang benar, satu itulah golongan yang selamat, iaitu mereka-mereka yang mengikut Rasulullah SAW dan para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Jadi jika mereka mengikut agama ini, agama yang diredai Allah SWT ini, agama yang dimuliakan Allah SWT ini, maka dia akan mendapatkan ketetapan di dalam agama, yang sebagaimana yang di dalam ayat yang kita bicarakan tadi. Dan juga dia akan mendapatkan kehidupan yang baik di dalam dunia ini. Man amila salihan min zakarin wa unta wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beramal saleh daripada laki-laki maupun wanita dan dia beriman, nescaya dia akan kami akan berikan dia, kami akan hidupkannya dalam satu kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang baik, kemuliaan yang Allah SWT berikan kepada umat Islam ini. Kemudian Allah SWT juga menerangkan nikmat-nikmat lain yang Allah SWT berikan kepada agama ini. Daripada tiga aspeknya agama ini, ahlinya dan juga umatnya, dalam surah Al-Hadid Allah SWT telah berfirman, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatih wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Yang maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan berimanlah kamu kepada Rasulnya, nescaya kamu akan diberikan kiflaini min rahmati, dua hidangan ataupun dua daging daripada rahmatnya, dan kamu akan mendapat nur, cahaya, dan dengan cahaya itu kamu berjalan di atasnya, tamshu nabi, dan terakhir sekali kamu akan diampunkan dosa-dosa kamu, wa yaghfir lakum, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi terdapat tiga faedah yang Allah SWT berikan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah SWT, menjauhkan dari larangan-larangan Allah, dan beriman kepada Rasul, ya, dan tidak akan sempurna iman kepada Rasul melainkan beriman kepada apa juga yang datang daripada Rasul, daripada rukun-rukun iman yang wajib dan sebagainya. Maka dia akan mendapat pertama sekali, yu'tikum kiflaini min rahmati. Jadi orang-orang yang menganut memeluk agama Islam ini mendapat dua rahmat daripada Allah SWT. Dan ulama mentafsirkan dua rahmat itu apa? Satu rahmat dalam agama dan satu rahmat di dunia ini. Dan rahmat yang Allah SWT berikan di dalam agama ini adalah rahmat yang khusus. Semua agama ini adalah rahmat. Semua hukum agama Allah SWT itu adalah rahmat. Akidahnya adalah rahmat. Dan untuk kamu, wahai orang-orang yang beriman pada Allah dan Rasulnya, juga akan mendapat rahmat, rahmat yang khusus. Sehingga kan kamu menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kan Allah Subhanahu Wa Taala hampir denganmu, bersama kamu secara khusus dengan rahmatnya dan memberikan taufiknya kepada kamu. Bila kamu hampir-hampir tersilap langkah, maka Allah SWT akan menunjukkan jalan yang benar dengan taufik dan hidayahnya. Yuktikum kiflaini min rahmati wa yaj'alakum nuran tamshuna bihi. Dan Allah SWT akan memberikan kamu nur, cahaya, yang mana kamu berjalan dengan cahaya itu. Bilakah kita perlu cahaya? Bila terang benderang tak perlulah cahaya waktu siang. Kita perlu cahaya bila? Waktu gelap. Lagi gelap, lagi perlu cahaya. Dan lagi gelap, lagi perlu cahaya yang lebih terang. Maknanya orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, tidak memeluk agama Islam ini, dia akan berada di dalam kegelapan. Mana nak? Macam mana jalan? Diri sajalah ataupun duduk sajalah tak boleh bergerak, kerana tidak ada cahaya. Kalau ada cahaya sedikit pun tak boleh bergerak. Tetapi Allah SWT janjikan cahaya yang Allah berikan kepada orang-orang Islam inilah cahaya yang besar, sehingga mereka mampu berjalan dengan cahaya ini. Tamshu Nabi, mereka boleh berjalan tenang dengan, bukan merangkak-rangkak dengan cahaya ini seperti lampu, lampu klik-klik, lampu suluh yang kecil saja, tapi cahaya yang terang. Dan itu semua bergantung kepada beberapa besarnya takwa kamu kepada Allah SWT, keimanan kamu kepada Allah SWT, dan itibak kamu kepada sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa yaghfir lakum, dan akhir sekali dalam ayat tersebut faedahnya adalah Allah SWT akan mengampunkan dosa-dosa kamu. Satu kemuliaan untuk ahli Islam. Semua orang masuk Islam diampunkan dosanya. Dan diampunkan dosa ini sama ada daripada Allah SWT, daripada kelebihan yang Allah SWT berikan kepada umat ini, ataupun melalui sebab-sebab yang Allah SWT letakkan di dalam agama ini untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh mendapat pengampunan daripada Allah SWT. Kalau kita lihat, semua orang Islam asalnya akan diampunkan oleh Allah SWT. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was-sadiqina was-sadiqati wal khashi'ina wal khashi'ati was-sadiqina was-sadiqati was-sabirina was-sabirati والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Dalam surah Al-Ahzab, Allah SWT mendetailkan amalan-amalan yang akhirnya akan diganjarkan dengan pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua orang-orang yang Islam, laki-laki dan wanita yang beriman, laki-laki dan wanita, qanitin yang taat, laki-laki dan wanita, khashi'in wal khashi'ah yang khusyuk, laki-laki dan wanita yang benar, laki-laki dan wanita yang sabar, laki-laki dan wanita yang memberi sedekah, laki-laki dan wanita yang berpuasa, laki-laki dan wanita yang mengingati Allah SWT banyak-banyak, laki-laki dan wanita, semuanya ini akan diberikan adallahu lahum maghfirah. Allah SWT telah siapkan untuk mereka maghfirahnya dan pahala yang agung. Jadi sebenarnya daripada masuk Islam ini Allah SWT telah berikan pengampunan. Kemudian di sana ada sebab-sebab yang tidak terkira banyaknya kita boleh dapat pengampunan. Bermula dengan ibadat solat. Tapi sebelum ibadat solat kita kena buat apa dulu? Apa syarat sah solat? Taharah, angkat wuduk. Kita angkat wuduk saja, air yang menitis daripada anggota badan wuduk dah kafarah untuk dosa-dosa. Akhir titik itu menjadi kafarah. Lagi banyak air mananya tu, banyaklah dosa yang dihapuskan. Saya bukan membazir-bazi air lah. Saya biasa. Kemudian selepas wuduk itu kamu solat 2 rakaat. Tidak berbicara dengan diri sendiri dalam 2 rakaat tersebut, melainkan akan dihapuskan dosa-dosa sebelum. Dan kalau sebelum itu kamu berjalan pergi ke masjid, setiap langkah dihapuskan dosa. Kemudian kita ada salawatul khamsi, salawatul khamsu, yakni solat yang 5 ini. Kemudian Jumaat ila Jumaat, daripada Jumaat kepada Jumaat. Ramadan ila Ramadan, puasa satu Ramadan ke Ramadan yang lain. Umrah lagi. Semuanya adalah kafaratun lima bainahunna. Adalah kafarah, pengampunan dosa, penghapusan dosa daripada Allah SWT di antara keduanya. Dan orang yang buat haji, mampu pergi haji pula, Masya Allah, pahalanya amat besar sekali. Dosa yang diampunkan tu dosa yang total, kita katakan. Tapi dengan syarat, lam yarfut wa lam yafsuk. Dia tidak membuat perkara yang keji dengan mulutnya dan sebagainya. Dan juga dia tidak membuat kefatiqan. Ada yang pergi buat haji tapi masih begitu, masih begini, mengumpat lagi, masih lagi mengadu-ngadu. Akan takdir Allah SWT, panasnya lah, itulah, sempitnya, ramai orang dan sebagainya. Itu belum tahu lagi. Tapi yang benar-benar ikhlas kerana Allah SWT berhaji sebagaimana yang terdapat dalam manasik-manasik Rasulullah SAW, maka kharajat kayaumi waladatuhu ummuhu, dia akan keluar yakni daripada haji tersebut seolah-olah dia baru keluar daripada perut ibunya, suci, tidak ada dosa. Jadi itu adalah kemuliaan yang Allah SWT berikan kepada ahli-ahli Islam, pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit tambahan berkenaan dengan agama kita ini. Kemuliaan dalam agama ini kita telah terangkan bahawa dia adalah agama yang pertengahan. Tidak melampau, tidak lebih sangat dan tidak kurang sangat. Ada satu lagi perkara yang hebat di dalam agama ini, iaitu ia adalah agama yang hanifiyah samhah. Agama yang hanifiyah, hanaf tu artinya condong. Condong tu maknanya condong daripada kesyirikan, condong daripada ketidaksucian, kekotoran, dan dia pergi ke ketauhidan kepada Allah SWT, ikhlas kepada Allah SWT. Jadi agama ini agama tauhid. Samha pula artinya sahlah, agama yang mudah. Dan dalam hadis sebabkan oleh Imam Bukhari, walaupun dengan sanad yang muallaq, tapi disebutkan oleh ulama sebagai hadis yang sahih. Ahabbu dini ila Allahi al-hanafiyyatu samha. Agama yang paling disukai oleh Allah SWT ini adalah al-hanafiyyah samha. Adakah maknanya semua agama asalkan yang miring kepada tauhid, yang mudah itu adalah agama yang disukai Allah SWT? Tentu sekali tidak. Ini bukan maknanya agama Yahudi, agama Kristian pun boleh dicintai Allah SWT, tidak. Sebab agama-agama lain setelah turunnya agama Islam ini tidak diterima agama-agama lain itu. Jadi dimasukkan kat sini adalah agama Islam ini, yakni khisal ataupun ciri-ciri ataupun perkara-perkara yang ada dalam agama Islam ni yang paling dicintai Allah SWT adalah yang ikhlasnya, yang hanifiyahnya, dan yang mudahnya. Itu kemuliaan yang Allah SWT berikan kepada kita di dalam beragama ini. Jadi kalau kita lihat perkara-perkara yang berat, yang menyulitkan, tidak terdapat di dalam agama ini. Betul kan? Tak ada perkara yang sulit dalam agama kan? Tapi kalau gitu, solat ini macam mana kita dapat solat subuh kadang-kadang sulit ataupun selalu yang sulit? Berat. Dan Allah SWT sendiri telah menerangkan bahawa solat itu lakabiratun illa alal khusyi'. Solat itu besar, berat, melainkan bagi orang-orang yang khusyuk. Di sini konsep taklif, yakni peribadahan ini, sebenarnya mesti ada kesusahan. Kalau dah senang, tak payahlah nak disuruh. Makan minum susah ke? Tidur susah? Tak susah, pasal dia mudah nak buat. Jadi tak payahlah nak disuruh. Memang secara fitrah kita kan, kita melakukannya. Tetapi nak uji awak adalah hamba Allah SWT ke, awak adalah hamba diri kamu sendiri atau hamba nafsu kamu, itu perlukan ada sedikit kesusahan. Tetapi yang boleh kamu laksanakan, mesti ada. Tetapi yang kita nafikan daripada agama ini adalah kesulitan yang sampai-sampai amat memberatkan dan memudaratkan diri kita sendiri. Waktu sakit pun, susah nak diri pun kena diri. Waktu sakit, demam panas pun kena puasa misalnya. Ada tak dalam Islam seperti itu? Tidak ada. Susah sangat, tak ada harta pun, mesti nak kena sedekah? Tidak ada. Maka sebab itu hadis tersebut menyebutkan Al-Hanafiyah Samha, tafsirannya adalah agama yang suci dan yang mudah ini, yang dimaksudkan adalah hukum-hukumnya boleh dilaksanakan oleh pengikut. Tidak ada kesulitan sangat. Kita kalau baju kita terkena najis kotoran misalnya, bisa saja kita bertaharah, kita sucikan dia dengan air dan sebagainya. Kalau untuk berwuduk tak boleh ada, tak ada air, kita masih boleh bertayamum. Berbeza dengan umat-umat lain, agama mereka berat, sulit. Mereka di dalam agama mereka itu terdapat alat Al-Aghlal, Al-Isq, yang Allah SWT bebankan atas mereka banyak belenggu-belenggu. Sebab itu kita pun diperintahkan ataupun diajar untuk meminta Allah SWT, janganlah la rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Janganlah engkau ya Allah bebankan kita dengan apa-apa yang kita tidak mampu. Allah boleh saja kalau nak lakukan demikian. Tetapi Allah SWT dengan rahmatnya, dia memuliakan kita, kita melakukan, laksanakan di dalam agama ini yang bisa, yang boleh kita, kita boleh laksanakan. Di dalam bab ini bukan bererti bahawa seseorang individu itu dengan akal fikirannya bila berhadapan dengan sesuatu perintah Allah SWT atau satu larangan Allah SWT, maka dia gunakan ijtihadnya sendiri, ini susah, agama ini tak ada yang susah. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah SWT inginkan kemudahan untuk kamu, tidak menginginkan kesukaran untuk kamu. Ini sukar untuk saya, tak payah saya lakukan. Ini sukar, kalau tak buat nanti untungnya tak banyak, jadi kita kena buat begini. Macam tu. Ini kalau tak ada riba, ini susah kita semuanya nanti. Tak boleh, agama ni tak ada, tak ada yang susah. Adakah begitu? Jadi untuk menjawab ini cukup dengan sebuah hadis Rasulullah SAW. Sunnahnya adalah ma khayyara Rasulullah SAW bainal amrayni illa ikhtara aisyarahuma. Ma alam yakun isma. Tidaklah Rasulullah SAW itu diberikan pilihan antara dua perkara, melainkan dia akan mengambil yang termudah di antara keduanya. Tapi malam yakun isman, selama mana perkara tersebut yang mudah itu, yang lebih mudah itu bukan satu dosa. Kalau dosa, fawab adunnas anhu. Kalau dia satu dosa, satu maksiat, maka Nabi SAW lah orang yang paling jauh daripadanya. Tapi itu paling mudah kan? Paling mudah, dia paling jauh pasal dia dosa. Dia ada orang bila sebutkan hadis yang depan dia, yang belakang tak lihat. Bagaimana manhaj Rasulullah SAW berhadapan dengan satu perkara. Dia perkara yang tak ada dosa, boleh buat gini, boleh buat gini. Boleh jalan terus, boleh. Boleh jalan jauh, boleh. Ambil yang mudah. Makan yang senang ada, makan yang makan yang kenal, jangan susah-susah. Kalau ini tak ada dosanya, mudah untuk orang ini, kita fatwakan begitu. Pasal ini tak ada dosanya, tak semestinya mesti yang susah-susah. Lagi tidak ada dosa. Jadi rukhsah ataupun keringanan di dalam agama ini ada dua macam. Yang pertama adalah yang mansus alaiha. Yang ada nas bahawa ni keringanan. Waktu safar boleh berbuka, tak payah puasa, gantikan sahaja. Ataupun orang yang sakit, yang hamil, yang menyusukan anak, dan seumpamanya, boleh tidak berpuasa. Waktu solat, bila dalam perjalanan, boleh menjamakkan, mengkasarkan solat. Tidak boleh gunakan air atau tidak mendapatkan air, boleh bertayamum. Dan seterusnya, dalam perjalanan, tidak boleh menghadap kiblat misalnya. Boleh saja di mana-mana. Walillahil masyriqu wal maghrib fa innama tuwallu fathama wajhullah. Allah SWT memiliki timur dan barat, semuanya milik Allah SWT. Allah meliputi kita semuanya. Maka ke mana pun kamu menghadap wajah kamu, maka di situlah wajah Allah. Allah SWT maha luas dan maha mengetahui. Jadi kalau waktu biasa, mesti ikut syaratnya. Tetapi di sana juga terdapat keringanan-keringanan yang tidak ada nasnya. Tidak ada nasnya. Ini sakit, boleh tak makan ubat ini? Boleh tak makan ubat itu? Jadi yang seperti itu perlu kepada pertanyaan, rujukan kepada ulama. Ulama ni sentiasa kena dirujukkan urusan agama kita kepada mereka. Kerana mereka adalah pewaris Nabi dan mereka bertanggungjawab untuk berijtihad di dalam masalah-masalah agama untuk manusia. Jadi bukan kita sendiri-sendiri yang kata ini susah dan Allah SWT telah memudahkan agama ini, maka kita mengambil saja semua perkara yang mudah, kita ambil enteng semua perkara. Tidak, itu tidak mungkin. Jadi kita simpulkan, terumuskan perbicaraan kita tadi tentang kemuliaan Islam. Kemuliaan Islam itu terletak kepada agamanya sendiri di atas agama-agama lain. Kemuliaan Islam terletak kepada ahlinya. Ahlinya itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan umat ini juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sesuatu kemuliaan, sesuatu nikmat yang diberikan mesti di belakangnya, di sebaliknya ada satu tanggungjawab. Lebih besar nikmat yang diberikan, maka lebih besar tanggungjawab terhadap nikmat tersebut. Seseorang yang beri kamu mungkin secawan teh saja, cakapnya terima kasih, jazakallah khairan, ataupun besok lusanya belanja balik satu cawan teh. Tapi kalau diberikan kereta besar apa semuanya, kita kena pelihara nikmat tersebut, kena jaga. Dan berterima kasihnya tu lebih banyak daripada yang mula-mula tadi. Bagaimana dengan agama Islam yang Allah SWT berikan ini? Satu nikmat yang amat besar. Maka kewajipan kita adalah bersyukur dan memeliharakan nikmat tersebut. Jangan sampai dia hilang. Jangan sampai iman yang ada dalam hati kita ini diambil oleh Allah SWT, menyeleweng kita daripada agama Allah SWT ini, selepas Allah SWT telah beri hidayat kepada kita. Waktu kita orang-orang yang beriman, hendaklah sentiasa meminta kepada Allah SWT menunjukkan kita jalan yang benar. Innas siratal mustaqim. Bukan maknanya kita dah dalam siratul mustaqim, dah lah, buat apa nak minta lagi. Kita dah solat, tentulah kita dalam siratul mustaqim. Tidak. Jadi nak siratul mustaqim beri petunjuk, artinya tafsil, detail-detail untuk sentiasa berada dalam siratul mustaqim. Berikan kita ilmu untuk kita sentiasa tahu mana yang dikehendaki oleh Sumari atau oleh Sumatala. Tapi ilmu aja cukup ke? Ini boleh, ini tak boleh, ini betul, ini tak betul. Kalau tidak dapat hidayat daripada Allah SWT untuk beramal dengan ilmu kita, kita tetap tidak akan dapat siratul mustaqim. Dan kita minta kepada Allah SWT jangan disesatkan kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Wahai Tuhan kami, janganlah kau sesatkan kami selepas kau berikan hidayat kepada kami. Wa hab lana min ladunka rahmah. Dan berikanlah dari sisimu rahmat. Kita kena minta perkara-perkara ini kerana ia semuanya akan meminta ataupun mengekalkan nikmat Allah SWT kepada kita. Jadi mungkin akan diterangkan lagi tentang secara detail kemuliaan-kemuliaan yang terdapat di dalam agama Islam ini. Dan sekiranya hingga di sinilah yang sempat kita sampaikan, yang sempat kita kongsi. Dan kalau ada yang benar datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tersilap saya minta maaf daripada kalian, dan saya minta ampun juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Qul qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum sa'iral mu'minina wal mu'minat innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, kita mengucapkan kepada ustaz yang telah memaparkan tadi sesi pertama daripada daurah ini. Ada satu pengumuman yang kami sampaikan kepada hewan semuanya. Berhubung karena Ustaz Murad akan segera mungkin langsung meninggalkan ruangan ini, maka kita berharap para Ustaz untuk mungkin dapat menjawab beberapa pertanyaan sebelum meninggalkan tempat ini. Dan selanjutnya nanti baru kemudian dilanjutkan oleh Ustaz Arif. Maka kami harapkan kepada ikhwan-ikhwan yang mempunyai pertanyaan dapat mengumpulkannya ke depan ke hadapan kami. Sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan dari ikhwan dan akhwat, maka kami akan hubung dulu dengan studio 1. Akhi Sofyan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita ada pertanyaan satu atau dua dari studio ataupun dari rumah sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan yang datangnya dari pada iwan-iwan kita yang ada di sini. Tafadhol. Iya, syukran lagi. Baiklah para pendengar yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, dengan berakhirnya sesi pertama dari Ustaz Murad tadi, silakan menghubungi kami ke 468106 atau 467106. Dan bagi SMS silakan menulis KI spasi kemudian isi pesan dan kirim ke nomor 0856684101006. Mungkin untuk sementara waktu kita serahkan aja kepada Aki Abu Adam untuk memberikan satu atau dua pertanyaan terlebih dahulu. Tafadhol Aki. Ya, assalamualaikum Ustaz. Ini ada satu pertanyaan. Bagaimana bila orang Islam mengatakan semua agama benar bagi setiap pemeluknya? Apakah boleh kita mengatakan seperti itu sebagai umat Islam kepada umat lain di luar Islam? Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. untuk mengatakan bahwa semua agama itu benar. Kalau kita dengar tadi bahwa Allah SWT telah melengkapkan agama ini dan kita telah mendatangkan bahwa itu menunjukkan bahwa agama lain tidak dilengkapkan oleh Allah SWT. Nikmat Allah SWT berikan kepada kita adalah nikmat yang sempurna, maka untuk orang lain tidak sempurna. Dan yang terakhir sekali Allah SWT sebutkan dalam ayat itu, وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَ, dan aku telah reda untuk kamu, lakum, yakni untuk kamu sahaja, agama Islam itu sebagai agama. Apakah mungkin selepas ini kita katakan ada lagi agama yang benar? Jadi agama lain setelah datangnya agama Islam tidak diterima oleh Allah SWT. Tapi sebelum Islam, ya, itulah agama yang dibawa oleh nabi-nabi mereka, maka itulah agama yang wajib diikuti oleh kaum dan umat pada zaman tersebut. Tapi selepas itu, walaupun kalau Nabi Musa AS sendiri masih hidup sekarang ini, maka wajiblah atasnya untuk mengikut aku, yang mengikut Rasulullah SAW. Demikianlah agama Islam itu mansuhkan agama-agama yang lain. Dan kedua, Islam terbagi menjadi 73 golongan, 72 masuk neraka dan 1 masuk surga. Mohon dijelaskan apakah satu golongan yang masuk surga itu mampir dulu ke neraka atau langsung masuk ke surga? Jazakallahu khairan. Berkenaan dengan golongan-golongan yang disebutkan Rasulullah SAW yang asalnya daripada umat ini, daripada umat ini, yang daripada umat Islam, kerana awal hadis tersebut disebutkan bagaimana umat Yahudi berpecah kepada beberapa golongan, kemudian bagaimana Nasrani berpecah kepada beberapa golongan. Jadi umat ini juga akan berpecah kepada beberapa golongan. Jadi artinya yang disebutkan sekarang ni umat ini, ini umat Islam akan berpecah. Jadi mereka tu Islam masalahnya, tapi mereka berpecah dan mereka semua kata Rasulullah SAW akan ke neraka. Baik, itu juga kita kena faham bahawa mereka bukan mesti masuk neraka. Di dalam ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis Rasulullah SAW, bila kita bertemu yang buat begini akan masuk api neraka, yang buat begitu akan diazab dan sebagainya, untuk orang minum arak begini, untuk orang berjudi begini dan seterusnya, itu adalah ancaman daripada Allah SWT agar mereka kembali kepada Allah SWT dan bertaubat. Dan di dalam manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, jika seorang itu masih kekal dengan imannya walaupun dia melakukan dosa besar, ia tidak terkeluar daripada agama Islam. Tapi dia diancam oleh Allah SWT kalau Allah kehendaki, Allah ampunkannya sama ada dengan dia bertaubat ataupun tidak, ataupun Allah SWT menghukumnya dengan keadilannya. Baik, berkenaan dengan golongan yang selamat itu, yang tidak akan ke neraka, apakah dia akan terus masuk syurga ataupun masuk neraka dulu, masuk lepas tu masuk neraka? Kita katakan asalnya dia selamat, tak masuk neraka langsung. Yang mengikut Rasulullah SAW, mengikut para sahabat, mana mungkin dia masuk neraka? Kalau dia juga masuk neraka, dia dah sama dengan golongan-golongan lain. Dia akan masuk syurga, dia akan selamat. Tetapi dalam individu itu ada peringkat-peringkat. Ada yang mungkin buat kesalahan-kesalahan, buat dosa itu dan buat dosa ini, menganiaya dalam hak Allah SWT, menganiaya dalam hak manusia, maka yang itu akan dihisap oleh Allah SWT dengan seksamanya. Tetapi mereka termasuk dalam golongan yang selamat. Allahu'alam. Baiklah, mungkin kita berikan satu pertanyaan lagi mungkin untuk yang dari rumah atau apa. Bagi Sofyan. Ahi Sofyan. Iya, oke. Sementara kita akan menyambut satu pertanyaan via telepon ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Afwan Ibu, dari siapa, di mana Bu? Dari Ika. Maaf Bu, bisa kuat sedikit suaranya Bu? Dari Ika. Ika di mana? Ika di Nongka. Nah, silakan pertanyaannya. Saya saya bertaubat. Setelah itu, apakah saya bukan orang yang beriman lagi? Apakah saya enggak bisa jadi wanita yang soleh lagi karena saya berbuat dosa? Itu aja nanti ya. Iya. Terima kasih ya Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa Ana jelaskan sekali lagi Ustadz ya. Untuk saya penjelasan, beliau ini Ahwan menanyakan bahwa beliau pada masa lalu pernah melakukan berapa dosa, mungkin berapa dosa besar. Kemudian beliau ini bertobat. Intinya apakah tobat beliau ini bisa diterima dan apakah beliau bisa akan menjadi seorang yang solehah. Demikian Ustadz. Ya, soalannya apakah taubatnya boleh diterima oleh Allah SWT? Iya Ustaz. Teringat saya kisah yang di dalam hadis Rasulullah SAW tentang seorang yang membunuh 99 orang. Dia datang kepada seorang pendeta yang banyak beribadah. Bila ditanyakan hali taubah, apakah ada taubat untukku, kata dia, tak ada, banyak sangat dosa, 99 tak boleh, Allah tak boleh ampunkan. Maka apa berlaku? Dibunuhnya rahib tersebut. Maka cukuplah 100. Kemudian dia terdengar pula bahawa di sana ada seorang yang alim. Maka dia pergi ke sana, dia tanya pada orang alim tersebut, apakah ada lagi taubat untukku? Sekarang aku dah bunuh 100 orang. Maka kata dia, siapakah yang larang daripada kamu daripada Allah SWT menerima taubat kamu? Tetapi kamu ni sedang tinggal di suatu negeri yang suh, yang jahat, penduduknya ramai yang tidak baik. Maka pergilah kamu berhijrah ke negeri sana. Di sana terdapat orang-orang yang menyembah Allah SWT. Maka sembahlah Allah SWT bersama mereka. Maka apa berlaku? Dia bermula pergi ke sana. Itu semua menunjukkan bahawa daripada asalnya dalam hatinya ada niat yang baik, ada kebaikan dalam hatinya. Walaupun dia banyak bunuh orang, banyak itu dan sebagainya, niatnya baik. Dia pergi sebab satu-satu tanya hukum macam mana nak bertawad. Akhirnya dia pergi ke sana, tetapi belum sempat dia sampai, dia telah meninggal dunia. Maka turun dua malaikat untuk mengambilnya. Satu malaikat yang bawanya kepada syurga, satu nak membawanya ke neraka. Yang kata malaikat yang nak bawa dia ke neraka, dia ni belum lagi bertaubat, belum buat apa-apa lagi, baru nak ke sana, belum sampai. Jadi akulah yang lebih berhak kepadanya. Malaikat yang nak bawa dia kepada syurga pula mengatakan, dia sedang keluar untuk bertaubat. Maka dia berlayak untuk ke syurga. Maka di Allah SWT utuskan seorang malaikat lagi untuk menjadi hakim. Disuruh ukur lah mana yang lebih dekat, maka itulah dia. Bila diukurkan, rupa-rupanya Allah SWT menggerakkan bumi ini, maka dia lebih dekat kepada negeri yang dituju. Maka Allah SWT pun mengambilnya dan diampunkannya dan dia masuk dalam syurga. Itu adalah satu hadis untuk kita renungkan. Bagi siapa yang buat dosa besar, rasanya besar sangat, jangan berputus asa daripada rahmat Allah SWT. Rahmat Allah SWT sangat luas. Jadi jika kita meninggalkan dosa-dosa tersebut, tak buat lagi dosa-dosa besar tu, kita menyesal terhadap dosa-dosa yang kita lakukan itu, kemudian kita berazam tidak melakukannya lagi, jika adalah berkenaan dengan hak-hak Allah SWT, maka kita yakin bahawa Allah SWT Ghafurur Rahim, bahawa Allah SWT Maha Pengampun, Maha Kasih Sayang. Kalau kita datangkan satu bumi ini pun dosa, penuh bumi ini dengan dosa, Allah akan datangkan dengan satu bumi penuh dengan maghfirah. Tak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu Wataala. Bahkan Allah Subhanahu Wataala amat mencintai orang yang bertaubat lebih daripada orang itu mendapat nikmat yang amat besar di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Jazakallah khairan kepada Ustaz Murad yang telah memberikan jawaban tadi. Dan sebagai informasi, itu sebagai jawaban atau berakhirnya sesi pertama dari kajian kita pada pagi hari ini. Dan kebetulan Ustaz Murad ada keperluan lain, beliau akan meninggalkan kita tentunya. Kami sekali lagi mengucapkan jazakallah khairan katsiran atas kajian Ustaz pada pagi hari ini. Baiklah, demikian. Kemudian kita akan melanjutkan pada sesi kedua, yaitu akan kajian daurah insyaallah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Arif. Alhamdulillah beliau sudah bersama kita. Kita ada lebih kurang waktu 30 menit dan insyaallah mudah-mudahan Ustaz Arif bisa memberikan kepada kita kajian kita dengan sedetail-detailnya. Baiklah, pada Abu Adam kami persilakan untuk din kajian pada pagi ini. Tafadhol. Ya, jazakallahu khairan saya ucapkan kepada Ustaz. Selanjutnya untuk tidak mempunyai waktu, kita langsung saja serahkan kajian sesi kedua ini kepada Ustaz Arif yang kira-kira nanti lebih kurang. ...30 menit atau setengah jam. Dan mungkin pada season ini kita tidak lagi memiliki pertanyaan kena waktu yang membatasi. Maka insya Allah kami persilakan saja Ustaz Arif untuk dapat memulai kajian kita sebagai season kedua pada daurah pagi hari ini. Fadal Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa ba'd. Hadirin peserta atau yang mendengarkan daurah pada pagi atau siang ini, sebenarnya kalau kita berbicara tentang kemuliaan Islam, tentu tidak akan habis-habisnya. Karena agama Islam betul-betul agama yang mulia, mengajarkan kemuliaan dan pengikutnya, orang-orang yang memeluk agama Islam pasti mulia dengan Islam, pasti mulia dengan Islam. Seperti perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau ingin memeriksa suatu negeri yang telah di pertanyaan itu ada yang tidak bermutu, ya, pertanyaan itu ada yang bermutu, ada yang tidak bermutu. Ini pertanyaannya sangat tinggi. Dia bertanya, apakah agama yang dapat membagi dua kaum kamu dan kamu tidak mau masuk ke dalam agama saya, yaitu agama Kristen Nasor. Kemudian juga tidak mau masuk agama apapun di muka bumi. Itu pertanyaan. Fakana alladhi kallamahu Ja'far bin Abi Thalib faqala lahu. Lalu tampillah Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu an sebagai wakil dari para sahabat ketika itu. Dia berkata, ayyuhal malik, hai raja, kunna qauman ahlu jahiliyatin, dulu kami adalah kaum yang jahiliyah, kaum jahiliyah, orang-orang jahiliyah, na'budul asnam. Kalau ada orang sekarang na'budul asnam, ya'budul asnam huwa, maka termasuk namanya kaum jahili. Jahil, bodoh. Siapa bin Salib mengatakan, dulu kami adalah orang-orang jahiliyah, na'budul asnam, menyembah berhala, wa na'kulul maitah, memakan bangkai, wa na'til fawahish, selalu mengerjakan pekerjaan keji, pekerjaan zina, wa naqtul arham, selalu memutuskan silaturahmi. Nah, ini juga pekerjaan apa ini? Orang-orang jahili memutuskan silaturahmi, tali persaudaraan. Wa nusi'ul jiwar, berbuat jahat kepada tetangga. Ingat, ini juga apa? Perbuatan jahili. Jahili. Ya'kulu minal qawid qawil da'if. Yang kuat-kuat di antara kami memakan yang da'if. Lapasnya betul-betul ya'kulu di sini, makan. Ini juga bahagian dari jahili. Fakunna ala dalika hatta ba'asallahu ilayna rasulan minna na'rifu nasabahu wa sidqahu wa amanatahu wa afafahu. Kami dalam keadaan seperti itu. Kami dalam keadaan seperti itu sampai Allah mengutus kami seorang rasul. Minna na'rifu nasabahu, kami tahu rasul dari kami, minna dari kami, maksudnya dari bangsa Quraisy. Kami mengetahui nasabnya. Kami mengetahui nasabnya, bahwasanya nasab Rasulullah itu nasab yang tinggi. Kami mengetahui sidiknya, tentang kejujurannya. Kami mengetahui tentang amanahnya dia. Kami mengetahui tentang seluruh kebaikan-kebaikannya. Subhanallah. Diutus Rasul yang seperti itu kepada kami. Lalu lanjutnya Ja'far bin Abi Thalib mengatakan, fada'ana ilallah, maka dia Rasul itu mengajak kami kepada Allah, linuwahidahu, untuk mengibadatinya, wana'buduhu, dan pertama mentauhidkannya dan mengibadatinya, wana'khlahu makana nahnu na'budu wa aba'una min dunihi, dan menyuruh kami untuk meninggalkan apa-apa yang kami ibadati dan diibadati oleh nenek moyang kami selain Allah Subhanahu wa taala. Minal hijarah, dari pohon-pohon, wal awthan, dan dari patung-patung. Wa umirna bisidikil hadis, dan kami diperintah untuk bisidikil hadis, untuk jujur dalam berbicara. Wa adail amanah, dan menunaikan amanah. Wa sirtil rahmi, dan bersilaturahmi. Wa husnil jiwar, dan selalu berbuat baik kepada tetangga. Wal kafi anil maharim, dan melarang kami, menahan kami dari perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan yang haram. Waddima, dan menumpahkan darah. Wa nahana anil fawahish, dan melarang kami dari perbuatan keji, perbuatan zina dan sebagainya. Wa qawlu zi wa qawlu zul, dan perkataan yang dusta, khianat. Wa aqlim malil yatim, dan melarang kami untuk memakan harta anak yatim. Wa qatil muhsanah, dan menuduh perbuatan buruk yang dilakukan oleh orang-orang yang baik. Wa umirna an na'budallaha wahdah, dan kami diperintah untuk mengibadati Allah wahdah, la nusyriku bihi syai'a, dan tidak menyekutukan dengan Allah akan sesuatu. Kemudian di sini ditulis nuktah nuktah nuktah, saya baca juga nuktah nuktah nuktah nuktah. Qala fa'addada alaihi umurul islam, fa'addada alaihi umurul islam, maka dia menerangkan, terus menerangkan tentang apa kebaikan-kebaikan yang ada dalam Islam, apa kemuliaan-kemuliaan yang ada dalam Islam. Kata nuktah-nuktah di sini artinya titik-titik, menunjukkan bahwasanya kemuliaan, kalau kita berbicara tentang kemuliaan, tidak akan pernah habis-habisnya. Seperti yang diterangkan oleh Ja'far bin Abi Thalib kepada Raja Najasyi. Hadirin peserta daurah, pengikut daurah jamaah, daurah yang hadir pada hari ini, ini jadi iktibar bagi kita betapa Islam datang dengan seluruh kemuliaan. yang diakui oleh dunia, diakui oleh seluruh manusia tentang kemuliaannya, dan itu nyata. Tentulah kalau kita berada di atas ini semua, maka kita pun akan ikut mulia. Karena hanya sesuatu yang mulia yang bisa memuliakan. Saya ulangi, karena hanya sesuatu yang mulia yang bisa memuliakan. Karena waktu kita cukup pendek pada daurah ini, tapi saya punya keinginan dari sekian banyak yang disampaikan oleh Ja'far bin Abi Thalib tadi, saya akan mencoba menguraikan ini dalam daurah yang lain, dalam kesempatan yang lain, atau kita sebut saja ya, sebuah judul, yaitu tentang kemuliaan Islam bagian kedua, di waktu dan tempat yang lain. Mungkin insyaallah ta'ala nanti akan coba kita simpulkan dari apa yang dikatakan oleh Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ini kepada Raja Najasyi, dengan tiga hal yang akan kita simpulkan dari semua ini. Insyaallah ta'ala di lain waktu. Kemudian kembali saya berikan kepada pembawa acara. Penguasaan atas paparan yang telah disampaikan kepada kita. Namun kita masih ada waktu 5 atau 10 menit. Nah, mungkin untuk sementara kita serahkan dulu kepada Studio 1. Di Sofyan mungkin ada pertanyaan dari SMS maupun dari telepon di rumah dalam waktu 5-10 menit sebelum kita menutup kajian ini. Fadol. Pak Sofyan. Iya, terfadol lagi. Untuk sementara bisa pertanyaan via langsung ke antum nih, terfadol. Baiklah, kita lanjutkan saja pertanyaan-pertanyaan yang masuk sambil menunggu waktu selesai nanti. Ustaz, bagaimana cara kita menahan diri untuk menafikan cara pandang orang-orang yang mengaku Islam tapi secara terang-terangan menolak kebenaran Al-Quran dan Hadis karena kekurangan ilmu dan syubhat yang ada di pada mereka? Apakah kita boleh memuji mereka, dan sebaiknya bagaimana sikap kita? Coba diulang. Bagaimana cara kita menahan diri atau sabar untuk menafikan cara pandang orang-orang yang mengaku Islam tapi secara terang-terangan menolak kebenaran Al-Quran dan Hadis karena kekurangan ilmu dan syubhat yang ada pada mereka? Apakah kita boleh membenci mereka, atau sebaiknya bagaimana? Ya, alhamdulillah, kita membenci apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah membenci kekufuran dan orang-orang kafir, maka kita juga membencinya. Perbuatan kufur kita harus benci, perbuatan syirik kita harus benci. Karena itu perkara-perkara yang sangat dibenci oleh Allah SWT. Dan kita harus membenci pelakunya. Gak bisa memisahkan membenci apa yang dia buat dengan pelakunya. Gak bisa dipisahkan. Tetapi yang selalu salah kaprah, cara membencinya bagaimana? Apakah cara membencinya kita langsung tembak dengan senapang atau pistol, atau dipukul pakai batu dan sebagainya? Bukan ini yang dimaksud. Ini maksud membencinya, bagaimana Rasulullah membencinya, mensikapinya. Itulah cara kita mensikapinya. Ingat bahwasanya Rasulullah bersikap dengan musuh-musuh Islam, yang pertama Rasulullah lakukan adalah mendakwahinya, mengajaknya kepada Islam. Bahkan kaum muslimin di zaman sahabat sebelum berperang, ini betul-betul mau berperang, masih ada waktu untuk bisa berbicara, mengajak mereka masuk Islam, dilakukan oleh sahabat. Nah, ini dia. Ya. Jadi tetap pengajaan. Bukan berarti membencinya lalu langsung dibuat ini dan sebagainya. Tidak begitu. Tapi kalau dikatakan kita harus membenci pelakunya, iya. Karena perbuatannya ada di situ, ada pada dirinya. Akidahnya yang rusak, pikirannya yang rusak, ada pada dirinya. Gitu. Kalau seseorang itu ya, yang melakukan perbuatan keji, kerusakan, kesesatan, apalagi kekufuran dan kesyirikan, sudah melampaui batas dan kita lihat mempengaruhi orang lain, maka di situ harus kita tahdzir. Harus kita beritahu sama orang. Orang yang biasa mencuri saja, kita harus beritahu orang lain, apalagi yang seperti itu. Nah, itu dia. Jadi membencinya sesuai dengan bagaimana sikap Rasulullah dan para sahabat membencinya. Tapi kalau dikatakan kita harus membenci orang-orang yang menolak kebenaran, kufur, ya kita harus benci, karena itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan, Ustaz. Setelah ini pertanyaan kedua. Ustaz, ana mau tanya, apakah agama Islam sebagaimana diterangkan tadi sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tetapi kenapa ada yang menambah-nambah dalam agama Islam ini? Apakah dasar mereka melakukan hal tersebut? Jazakallahu khairan. Ya, alhamdulillah. Salah satu pertanyaan yang sulit dijawab, kenapa dia begini, Ustaz? Kenapa dia begini? Kenapa dia begini? Itu biasanya suatu pertanyaan yang sulit dijawab, ya. Ustaz, kenapa dia selalu mandang saya dengan sebelah mata? Itu gimana jawabnya? Tapi kalau pertanyaannya, Ustaz, agama Islam ini sudah sempurna, tetapi kok masih ada orang yang ingin menambah-nambahnya, atau memang sudah dilakukan, selalu menambah-nambah dalam Islam ini, selalu saja ada orang yang seperti itu? Nah, itu mungkin bisa dijawab. Tapi kenapa dia menambah-nambah begini, Ustaz? Ini enggak bisa dijawab, sulit ya. Ya. Nah, tanyakan sama dia kenapa dia menambah-nambah, ya. Tapi kalau selalu saja ada orang yang menyelisihi kebenaran, menyelisihi sunnah, itu juga sunnah. Kalau ada orang yang menyelisihi Al-Quran, itu juga sunnah. Sunnatullah, yang sudah berlaku seperti itu. Ya, karena memang Allah SWT menjadikan bagi para nabi dan rasul musuh-musuh dari jin dan manusia. Ini pernah saya sampaikan di daurah di Tiban Palem hari Ahad minggu yang lalu. Tetap saja ada yang memusuhi kebenaran, dan itu akan ada terus. Di antaranya orang seperti ini. Allah sudah katakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati waraditu lakumul islama dina, yang selalu disampaikan ini oleh para ulama, sahabat, tabi'in dan seterusnya, bahkan sampai zaman kita sekarang. Ayat ini betul-betul menjadi pedoman bagi para ulama kita bahwasanya agama Islam itu sudah sempurna. Sempurna, yang tidak boleh dikurang-kurangi. Sempurna, yang tidak perlu tambahan padanya. Dalam sebuah hadis sahih lagi, nukil oleh Imam Ahmad, Rasulullah mengatakan bahwasanya setiap nabi-nabi dahulu itu sudah menunjukkan seluruh umatnya kepada kebaikan. Seluruh nabi-nabi dahulu sudah menunjukkan umatnya kepada kebaikan dan telah memperingatkan umatnya dari seluruh keburukan apa yang mereka ketahui dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak ada lagi yang tertinggal. Semuanya sudah ditunjukkan umatnya kepada kebaikan dan sudah dilarang umatnya dari keburukan, enggak ada yang tertinggal lagi. Apalagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang terakhir yang sudah menerangkan seluruh kebaikan, seluruh syariat, seluruh kebaikan sudah diajarkan, sudah ditunjukkan seluruh manusia, dan sudah diperingatkan seluruh keburukan-keburukan. Di antara keburukan itu adalah berbuat bid'ah, melakukan fitnah, dan ini ada dalam hadis-hadis sahih. Rasulullah peringatkan orang berbuat fitnah. Di antaranya hadis sendiri kala Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Inna Allah la yaqbalu taubata ahli bid'atin hatta yada'aha." Sungguhnya Allah SWT tidak akan menerima tobat ahli bid'ah sampai dia betul-betul meninggalkan bid'ahnya. Sampai betul-betul meninggalkan bid'ahnya. Tidak seperti tobat yang lain. Kalau Allah ingin, ya, perbuatan-perbuatan yang lain, ya, selain syirik maksudnya, kalau Allah ingin, Allah akan ampunkan. Tapi kalau bid'ah, tidak. Sampai betul-betul dia tidak melakukan bid'ah itu lagi, dihabiskan bid'ah dari diri, baru Allah terima tobat. Allahu a'lam. Ya, jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz. Mungkin kita cukupkan saja waktu kita sampai saat ini. Berhubung kena sebentar lagi kita akan memasuki waktu sholat zuhur, maka kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada para Ustaz yang memberikan daurah pada siang hari ini, dan juga kepada Iwan sekalian yang telah hadir, kepada para pendengar Radio Ham FM. Mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaat dari apa yang telah dipaparkan oleh Ustaz kita pada siang hari ini. Baiklah, demikian saja kajian kita pada hari ini. Kita sudahi saja dengan subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.